Mitra bisnis, Quick Yanggi melihat salah satu faktor teknis yang menjadi penghambat terciptanya ketahanan pangan yang baik di tanah air adalah praktek-praktek bisnis yang tidak sehat, serta telah berlangsung lama di sektor pertanian dan kelautan sebagai imbas dari pola berpikir liberal. Menurutnya, contoh nyata dari aktivitas bisnis yang curang itu bisa dilihat melalui terbentuknya kartel-kartel harga di kalangan pengepul maupun pedagang perantara produk-produk pertanian serta perikanan yang dengan leluasa mempermainkan harga serta stok pada saat berlangsungnya panen komoditas pertanian dan perikanan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut sisi Bapak, apakah pemerintah memiliki kekuatan untuk menghadapi kartel tradisional yang sudah berlangsung sangat lama, bahkan nyaris dianggap biasa? Ya, itu beginilah. Sekarang mereka itu berapa sih? Sebesar-besarnya kekuatan swasta itu berapa? Coba sebut saja berapa. Kita ini mempunyai APBN 1.400 triliun. Nah, terus, tapi kan habis. Oke, memang itu saya sebut untuk infrastruktur, kan? Itu habis. Oke, tapi kan kita bisa berfokus. Khusus untuk mematahkan ini, yang lain lupakan dulu. Kita hantam dengan kekuatan modal yang besar sekali dari pemerintah itu karena pernah dijalankan oleh Pak Mitra, kan? Zaman Bung Karno. Waktu pasar Taki berani-beraninya menguasai tekstil. Pak Mitra udah bilang akan saya hancur-hancur, betul. negara jangan dianggap remeh lah. Itu sudah dibuktikan di banyak negara yang pandai. Ya. Kita negara tolol ya begini jadinya. Lantas apakah ini berarti pemerintah harus mengoptimasi penggunaan dana APBN hanya untuk mematahkan kekuatan kartel tradisional itu, Pak Kwi? Iya, memang. Iya, tapi itu tidak selama-lamanya. Hanya mematahkan kartel saja. Sesudah mereka bercerai-berai, berantakan, kita reorganize yang sebagaimana mestinya, gitu. Nah, mengapa Bapak menilai tidak perlu selamanya? Bukankah dana APBN memang lebih baik dioptimalkan untuk menciptakan ketahanan pangan seperti itu? Ya, kalau seterusnya secara begitu kan tidak baik juga, lalu menjadi semuanya sentralistis, yang juga tidak mungkin. Kenapa Bapak menilai itu tidak mungkin? Tidak. Yang saya ketahui, ini sudah dibuktikan oleh negara-negara komunis, central plan, ekonomi tidak mungkin. Gila, semuanya diplan sampai dakur-kuruan, semua itu kan digambarkan oleh banyak orang. Dan disitulah hancurnya sistem komunis. Demikian Quick Yanggi. Benny Rahmadi, Pas FM.